Hadirin selanjutnya di sesi keempat, kita akan menyaksikan tiga nomor lagu yang akan diaransemen dan dikendakteri oleh SPN Zuarman Ahmad. Kasih yang ku rindu, ku kenang. selalu. Janganlah kau tinggalkan.